pada bumi marudu minum koi leke wahai matana wahai matana wahai matana rupali manjeng baja-baja nataro udani nataro udani baja-baja nataro udani nataro